Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Amma ba'du. Yang semoga Allah memuliakan kita semua. Pertama-tama saya kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di Masjid Al-Qolbain dan ini semoga Allah menjaga dan memuliakannya agar kita bisa melanjutkan untuk kita melanjutkan pengajian Ta'aruf Rutin kita di dalam pembacaan kitab Al-Qolbain Al-Qolbain rangkuman permasalahan-permasalahan ini ibadah-ibadah yang dikarang oleh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita di dalam membaca kitab ini kita membahas tentang bayan nawal kita dulu, penjelasan tentang penyebab-penyebab hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Dan beliau yang perlu di sini menjelaskan bahwa pembatal wudu itu secara umum dan global terbagi menjadi dua, yaitu pembatal wudu penyebab yang utama, hal-hal yang menyebabkan wudu yang utama adalah keluarnya sesuatu dari dua ayat. Dan setelah kita baca, sekarang kita akan membaca, penyebab-penyebab atau pembatal-pembatal wudu yang lain. Nah, beliau berkata atau beliau menulis, wa amal khariju minal badan min wain sabilaini, sedangkan hal-hal yang keluar dari badan yang keluar selain dari dua jalan, hal-hal yang keluar dari badan kita tapi bukan berarti yang apa asal keluarnya itu bukan dari apa kubur dan lulus, kadang seperti darah keluar dari misalnya apa dari tangan kita terluka keluar darah, kaki kita terluka keluar darah. Apakah darah tersebut membatalkan wudu? Darah yang keluar dari kaki, darah yang keluar dari tangan, walqai atau muta, makanan atau minuman yang keluar dari mulut kita, dari lambung kita, apakah membatalkan wudu? Walru'ab ataupun ru'ab, yaitu apa? Mimisan yang keluar dari hidung kita, apakah hal-hal tersebut membatalkan wudu? Cairan yang keluar dari badan kita tapi bukan dari jalan kubur atau kubur. Maka jawabannya, fa mawdu khilafin baina ahli ilmi. Maka hal-hal tersebut itu ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau keluarnya dari kubur atau kubur jelas batal. Tapi kalau keluarnya dari itu, keluarnya dari seperti itu, ada perbedaan. Hal yang kudurubu awla yang kudurubu, apakah batalkan wudu atau tidak, ala kaulaini. Secara global ada dua pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Warrojih akan tetapi pendapat yang rojih, yang lebih kuat, yang lebih kuat adalah annahu la yanqud, bahwa bahwa hal-hal tersebut di atas tidak membatalkan wudu. Nah, misalnya kita berwudu, kemudian mimisan keluar darah dari hidung kita, maka yang benar tidak batal wudu kita. Kita wudu, kemudian mutah, maka tidak membatalkan wudu. Nah, kalau puasa bacanya, mutah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi, tidak membatalkan wudu. Nah, dan yang lain-lain. Lakin lau tawaddoa khurujan minal khilafi lakana ahsan. Akan tetapi kalau misalnya ada orang keluar darah atau mutah ataupun yang lain, dia berwudu untuk keluar menghindari dari perbedaan pendapat tadi, maka juga bagus, tidak mengulang. Nah, akan tetapi yang lebih kuat tadi tidak perlu mengulang wudunya tetap sah dan tidak batal. Langsung boleh sholat, tidak mengulang wudunya. Itu pendapat yang lebih kuat. Nah, sorry. Kemudian kita lanjutkan yang lain, penyebab yang lain. Beliau berkata, minan nawakin aydan, termasuk dari pembatal wudu yang lainnya adalah zawalul aqli au tasdiyatul wudu. Hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran au tasdiyatul wudu atau tertutupnya akal. Artinya apa? Hilangnya kesadaran secara lama atau hanya sementara itu membatalkan wudu. Akal atau kesadaran. Wa zawalul aqli yakunu bil junub. Akal itu bisa hilang itu maksudnya bagaimana? Yaitu yakunu bil junub, dengan seseorang menjadi gila. Orang gila, tidak waras. Itu akal apa, akan sehatnya itu hilang. Nah, seperti itu. Tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang jam 6 pagi sehat, ya, kemudian dia berwudu, kemudian jam 11 dia berwudu mau sholat dulu, kemudian jam tengah 12 misalnya kumat gilanya, seperti adanya apa, kesadarannya sudah. Maka kemudian jam 12 atau jam 12 dia padar. Maka dia harus mengulang wudunya. Apa yang membatalkannya? Yang membatalkan adalah hilangnya kesadaran dan akalnya. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena orang yang gila atau hilang ke akal sehatnya itu, dia tidak sadar apakah tadi dia kencing, apakah tadi dia ke WC, apakah tadi dia kentut. Dia tidak sadar. Orang gila tidak sadar. Nah, dan tidak tahu. Tadi sudah lupa apa yang dilakukan pada waktu dia tidak sadar tadi, dia lupa. Nah, sehingga Islam pun apa, bagi orang-orang yang seperti itu tidak butuh. Nah, baik, kemudian wasatia tuhu takunu binau awil ilmari wanami jadima. Sedangkan tertutupnya akal sementara itu bisa dengan tidur nyenyak. Orang tidur nyenyak. Jam misalnya jam 9 dia berwudu, kemudian jam 10 dia tidur nyenyak. Tidur nyenyak atau tidak nyenyak itu ukurannya di dalam syariat itu apa, bagaimana? Ukurannya adalah tidur itu dikatakan nyenyak kalau dia itu tidak sadar sesuatu yang berada di sekitarnya, baik suara, baik kejadian-kejadian, dia itu tidak tahu. Nah, dikatakan tidurnya nyenyak. Tidurnya itu artinya kejadian-kejadian yang berada di sekitarnya dia tidak tahu. Suara atau apa terjadi sesuatu dia tidak tahu. Tapi kalau tidurnya itu tidak nyenyak itu masih ada suara, seperti orang biasanya jumatan ya. Jumatan itu kalau ngantuk itu masih kadang-kadang dengar suara khotbah, itu kadang-kadang dengar. Itu dikatakan tidak nyenyak. Nah, kalau tidurnya nyenyak, batal wudunya. Audit itu rumah atau rumah itu pingsan, orang pingsan itu juga batal wudunya. Nah, jam 9 sehat, kemudian jam 10 pingsan. Nah, kemudian jam 12 mau sholat zuhur harus diulang. wudunya karena pingsannya tadi. Orang pingsan tidak sadar dia kentut atau keluar air kencing, dia tidak sadar. Maka harus diulang wudunya. Baik. Faman zala aqluhu au ghusya bi nawmin wa nahwi intaqara wudhu'u. Maka barang siapa yang hilang akalnya dengan tadi tidak atau tertutup sementara dengan tidur minyak ataupun pingsan, maka wudhunya harus batal. Diulang. Di anna dzalika mabaddatu wurudil hadas. Karena hal-hal tersebut itu mabaddah. Mabaddah itu artinya tempat-tempat yang kemungkinan besar terjadinya, adanya pembatal wudhu. Walaupun tidak kita pastikan. Kadang-kadang orang tidur itu tidak kentut, kadang-kadang tidak kencing. Memang ya, tidak bisa kita pastikan. Tetapi apa? Mazonnah. Mazonnah itu adalah kemungkinan besar terjadi kentut tidak sadar. Kemungkinan besar kencing tidak sadar. Seperti itu. Sehingga Islam pun memberikan aturan dengan tegas, sudah, pokoknya yang tidurnya batal. Sama saja, apakah kentut kalau tidak kentut, batal. Karena memang kemungkinan besar terjadi untuk dia tidak sadar. Sehingga untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan subhat, dengan diulang tentunya. Walaupun memang cuma mazanna, mazanna itu artinya kemungkinan besar. Wahuwa lanya hissu bihi, dia keluar hadas, kencing atau kesengkut, sedang dia tidak sadar. Layu hissu, itu tidak sadar akan keluarnya kentut tadi. Orang tidur, orang pingsan tidak sadar kalau dia kentut. Illa kecuali yasir naum, tidur yang tidak nyenyak. Yasir itu yang ringan. Kalau tidurnya itu ringan atau tidak nyenyak, maka tidak batal wudunya. Dan setelah kita jelaskan ukuran tidur nyenyak atau tidak nyenyak itu ukurannya apa? Ukurannya bukan warok atau ukurannya bukan 1 jam, 2 jam, kalau tidurnya 2 jam itu berarti, kalau tidurnya 1 jam itu tidak minyak, tidak ada ukuran. Tapi ukurannya apa? Ukurannya adalah bagaimana dia mengetahui keadaan di sekitar, baik suara ataupun yang lain. Nah, gambarannya kalau kita cemata itu, biasanya kalau cemata itu masih sadar. Ya, terkantuk, kemudian tahu lagi, lantuk, tahu lagi, seperti itu. Nah, itu tidur yang tidak nyenyak seperti itu. Fa'inahu layan kudu'a al-wudu'a. Karena tidur yang tidak nyenyak, yang ringan, itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Li'anna sahabat, karena para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah beridai mereka, karena yusibuhum nu'ay, mereka terkena kantuk. Wahum yang tadiru dan sholat, sedangkan mereka itu menunggu sholat. Nah, kita lihat di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bercerita para sahabat dulu itu sering ikut sholat maghrib bersama Rasulullah SAW sholat maghrib. Kemudian habis sholat maghrib mereka masih di masjid, nunggu sholat isya daripada pulang. Rumahnya jauh, jalan kaki, gelap, maka nunggu di masjid, nunggu salat isya bersama Rasulullah SAW. Maka ada di antara mereka yang duduk menunggu sambil terkantuk-kantuk, seperti sambil terkantuk-kantuk tidur tapi ringan. Nah, tetapi mereka apa? Mereka telah azan langsung sholat tanpa mengulang wudunya. Ini sebagai dalil bahwa tidur yang tidak nyenyak itu tidak membatalkan wudhu. Karena para sahabat seperti itu, ngantuk, tidur di masjid, kemudian langsung sholat tanpa wudhu. Dan Rasulullah melihatnya, Rasulullah mengetahuinya, tidak menegurnya, tidak melarangnya, juga Allah tidak menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga tidur itu terbagi dua, yang nyenyak itu membatalkan, sedangkan yang tidak nyenyak tidak membatalkan. Baik, walinama yang kudru al-nawmu al-mustabri. Sedangkan yang membatalkan wudhu adalah tidur yang mustabri, tidur yang nyenyak. Jam'an bainal hadits, bagi penggabungan antara dalil-dalil. Karena ada dalil yang Rasulullah mengatakan tidur itu pada waktu wudu. Ada dalil yang lain, para sahabat tertidur di masjid dan tidak mengulang wudu. Maka bagaimana cara menggabungkan dalil tadi yang seakan-akan bertentangan? Maka jawabannya bahwa tidur yang membatalkan adalah tidur yang minyak, sedangkan tidur yang tidak membatalkan adalah tidur yang tidak minyak. Nah, baik, selesai tentang permasalahan penyebab yang tadi hilangnya akal. Hilangnya akal bisa dengan gila, bisa dengan pingsan, bisa dengan tidur. Baik, kita baca pembahasan wudu yang selanjutnya. Beliau berkata, min nawasil wudu aklu lahmil ibil. Termasuk sesuatu penyebab yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah memakan daging unta. Memakan daging unta, khusus daging unta saja, bukan daging yang lainnya. Sama saja apakah dagingnya itu digoreng, atau dibakar, atau digodok, ataupun cara yang lain, sama saja. Yang penting memakan daging unta. Sawa unta dan kolinan au kasira, sama saja jumlah dagingnya itu sedikit ataupun banyak. Nah, lisih hasil hadis berdasarkan telah sahnya, telah benarnya datangnya hadis ini yang menjelaskan tentang hal tersebut an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatuhu dan sangat jelas hadisnya. Nah, baik. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa ta'ala rahmatinya, fihi hadithani sahihani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya, yaitu di dalam permasalahan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu, ada dua hadis yang sahih berasal dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalil yang menjelaskan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu ada dua hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala tawaddu min lahmil ibil." Ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kami perlu berwudu, mengulang wudu setelah memakan daging unta? Qala na'am. Maka Rasulullah berkata, iya. Baik. Yang diwajar oleh manusia. Kemudian sahabat itu berkata lagi, ana tawaddu min lahmil ghanam. Apakah kita perlu berwudu kalau kita memakan daging kambing? Maka Rasulullah berkata, insyaallah, terserah kamu. Artinya tidak harus. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mewajibkan kalau daging unta, nah harus diulang wudunya. Tapi kalau daging ghanam, daging kambing atau daging ayam, daging yang lain, terserah kamu, tidak harus. Baik, ini hadis yang pertama, jelas ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan cara yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Barrah bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, tawaddu min lahmil ibil. Berwudulah kalian perintah disebabkan karena memakan daging unta. Nah, baik. Ini dalilnya. Apakah sama saja ya? Apakah sedikit atau banyak? Bahkan kalau kuahnya, kuahnya termasuk ya. Jadi kalau biasanya orang Arab itu kalau menghidangkan daging unta itu digodok dagingnya, kemudian dengan air, kemudian untuk hidangan pembukanya itu kuahnya khusus kuah, diambil kuahnya namanya marok, dihidangkan kepada tamunya, minum marok, minum apa kuah daging unta baru setelah itu baru daging dengan goreng atau dimasak yang lain. Meminum kuah daging unta ini pun termasuk batalkan wudu karena di dalamnya terdapat apa lemak-lemak yang jelas tertinggal atau bercampur dengan kuah tersebut. Nah, baik. Wa amma aklul lahmi min ghairi ibil, sedangkan memakan daging selain daging unta, fala yanquthu wudhu'an, maka tidak membatalkan wudhu. Daging yang lain selain daging unta itu tidak membatalkan wudhu, daging apapun. Nah, baik dimasak dengan goreng atau dibakar ataupun yang lain tidak membatalkan wudhu. Nah, tapi sunnah saja, tidak wajib. Kalau kita misalnya makan sate misalnya, mau sholat berwudu, mengulang wudu, maka nggak apa-apa. Karena bau atau rasanya gimana, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah setelah makan daging unta. Sedangkan memakan daging-daging yang lain tidak wajib. Tapi kalau kita mau berwudu, ikatan atau yang lain, maka bagus. Tidak mengapa. Karena apa? Biar bersih, kita menghadap Allah, sholat dalam keadaan mulut kita wangi atau bersih dari sisa-sisa makanan. Baik. Nah, selesai tentang permasalahan dari unta. Kemudian kita lanjutkan. Beliau berkata, wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha, dan di sana ada hal-hal yang lain yang membatalkan wudu dan para ulama berselisih tentangnya. Nah, ada penyebab-penyebab yang lain, tetapi penyebab ini ada banyak perbedaan. Apa saja? Hal tanqutu wudu aula, apakah hal-hal ini membatalkan wudu atau tidak? Wadiya di antaranya adalah yang pertama, maqsud dzakar. Maksud dagar artinya menyentuh atau memegang kemaluan. Nah, memegang kemaluan baik laki-laki ataupun wanita, apakah membatalkan wudu atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat yang sangat banyak di kalangan ulama. Nah, pendapat yang pertama tentang masalah memegang kemaluan ini, bahwa memegang kemaluan adalah membatalkan wudu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Busra bin Sofwan. Hadis Busra bin Sofwan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qasa dzakarahu falyatawakkal." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, hadis Busra sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Busra ini yang sahih. Imam Tirmidzi berkata, hadis Busra hasan sahih. Hadis Busra ini adalah hadis yang hasan dan hasan sahih. Berkata Imam Bukhari, ashahhu sahih fi hadzal bab hadis Busra. Hadis yang paling sahih, paling kuat di dalam permasalahan memegang kemaluan ini, apakah kemaluan itu atau tidak, adalah hadis Busra ini yang mengatakan bahwa kata Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini. Hadis yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Baik, secara langsung ya, memegang kemaluan langsung tanpa ada alat atau tanpa ada penghalang. Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengatakan layan pun memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Dasarnya atau dalil mereka adalah hadis Tholq. Nah, beliau berkata, qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a rajul ka'anna badr. Pada suatu hari kami pernah bertemu menghadap Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki yang sepertinya dia itu orang tik, orang kurus, orang putih seperti dia, karena ubadah. Apabila maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, si orang desa, orang kurus atau orang putih biasanya tidak atau kesopanannya itu kurang, hanya ceplok-ceplok seperti itu. Langsung tanya, ya Rasulullah, mata roh di masjid rojul dan karohu. Bahaya mas, dia tawab, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah dia bersuci? Nah, seperti itu. Langsung tanya, tanpa sopan. Biasanya kalau orang kota tak malu bertanya sendirian, tapi dia langsung bertanya ya, tanpa sopan. Baik, maka Rasulullah bersabda, hal dua illa bid'atun minka. Nah, tidakkah kemaluan itu cuma seperti anggota badanmu yang lain? Nah, artinya kemaluan itu seperti anggota badanmu yang lain. Tidakkah tangan, kaki, kemaluan itu anggota badan kita? Seperti kita menyentuh tangan, tidak batalkan itu, maka sama saja menyentuh kemaluan juga tidak batalkan itu. Hal ini diwariskan oleh Abu Dawud, Bandar dari. Nah, dia terlalu jauh dari masyarakat. Baik, disebabkan karena dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan, maka para ulama pun berbeda pendapat. Nah, tetapi yang lebih kuat dan yang lebih rawatif adalah bahwa menyentuh kemaluan itu pembatasan ini. Ya, menyentuh kemaluan dengan langsung tangan kita itu membatalkan wudu. Nah, disebabkan beberapa faktor, beberapa lebih kuat pendapat tersebut, karena faktor yang pertama bahwa hadis siapa? Busrah Ibn Sofwan yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan itu lebih kuat secara sanad itu lebih kuat daripada hadis Falakhan. Nah, Imam Bukhari yang mengatakan seperti ini. Imam Bukhari berkata, "Ashabu Syekh, hadis yang paling sahih, yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah hadis." Nah, hadis Busrah tadi. Baik, ini alasan yang pertama. Baik, kemudian alasan yang kedua dilihat dari matannya. Dilihat dari isi hadisnya. Isi hadis Qalqan yang Rasulullah mengatakan bahwa kemaluan itu seperti anggota badan kita yang lain, itu secara kias itu tidak benar. Kemaluan itu dikiaskan, disamakan dengan anggota badan kita yang lain, di tangan atau kaki, itu tidak benar secara kias. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam syariat Islam, itu kemaluan itu punya keistimewaan di dalam hukum. Misalnya apa? Misalnya di dalam permasalahan mandi, wajibnya mandi antara pada waktu berhubungan suami istri ya. Pada waktu berhubungan suami istri itu kalau kemaluan itu sudah bertemu, itu wajib mandi. Kemaluan bertemu. Berbeda dengan anggota badan yang lain. Misalnya tangan kita bertemu tangan istri kita, tidak wajib mandi. Kaki kita bertemu dengan kaki istri kita, tidak wajib mandi. Nah, apa yang lain, anggota badan yang lain, tidak wajib mandi. Tapi kalau khusus ini, kemaluan ini wajib mandi. Ini berarti apa? Kemaluan ini punya hukum khusus, berbeda dengan anggota badan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan anggota badan yang lain. Contoh yang lain adalah tentang mahar. Mahar. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian maharnya belum ditentukan, boleh seperti itu. Artinya maharnya nanti saya bayarkan tahun lagi, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Ternyata habis akad nikah sebulan bercerai seperti itu. Nah, kalau di dalam sebulan tadi sudah melakukan hubungan suami istri, artinya bertemu antara kemaluan, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan mahar yang penuh kepada istrinya. Karena sudah berhubungan, maka maharnya harus diberikan. Tapi kalau belum melakukan hubungan, kemudian cerai, istrinya dicerai, belum sempat melakukan hubungan, maka istrinya cuma mendapatkan separuh dari mahar. Ini seperti apa? Ya, seperti yang lain. Nah, seperti ini menunjukkan bahwa apa tidak bisa disamakan antara apa kemaluan dengan anggota badan yang lain. Terus itu faktor yang kedua yang menguatkan bahwa apa bahwa menyentuh kemaluan itu batangan. Terus kemudian selesai yang lebih kuat bahwa untuk kemaluan secara langsung dengan tangan kita itu batangan. Terus kemudian beliau melanjutkan. Yang ada persisian selanjutnya adalah wafat ulmarah bisa buatin. Permasalahan yang kedua adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Apakah kita menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak dengan syahwat? Misalnya kita wudu mau sholat, kemudian kita menyentuh istri kita. Apakah kita harus mengulang wudu atau tidak? Nah, maka ini pun ada perbedaan. Pendapat yang pertama mengatakan batal wudu seseorang kalau menyentuh wanita. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan ini di Indonesia itu memang kebanyakan orang-orang mengikuti pendapat Imam Syafi'i katanya. Sehingga apa? Sehingga pendapat ini banyak tersebar di kalangan masyarakat bahwa menyentuh wanita itu batal wudu. Memang benar ini benar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa? Tentu saja beliau berdalilkan atau punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aulamah kamu bisa atau kalian pada waktu itu menyentuh ramas kemudian menyentuh kemana menyentuh wanita. Nah, membatalkan hal-hal yang membatalkan dulu ramas kemudian kalian ramas menyentuh wanita. Sorry, berdasarkan ayat di atas. Sorry, kemudian pendapat yang kedua bahwa menyentuh wanita baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali di antaranya bahwa salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam qabala ba'da bidahi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawassal. Nah, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian keluar sholat tanpa mengulang wudunya. Nah, Rasulullah berwudu, kemudian mau sholat, kemudian pamit dengan istrinya, menciumnya, dan tidak mengulang wudu. Dan dalam hadis yang lain banyak sering kita dengar Rasulullah sholat malam sholat tahajud di depannya ada Aisyah sedang tidur-tiduran. Kalau Rasulullah sujud, kaki Aisyah dipegang agar ditekuk biar bisa sujud. Nah, seperti itu ya, Rasulullah pada waktu sholat memegang kakinya Aisyah. Nah, dan banyak hadis yang lain menunjukkan bahwa Rasulullah memegang atau memegang wanita itu tidak ada. Dan ini pendapat yang benar, ada pendapat yang kedua ini bahwa hanya kita menyentuh wanita itu tidak marah, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat tidak marah itu. Yang penting tidak keluar apa, tidak keluar mandi atau tidak keluar mandi tidak marah. Kemudian bagaimana cara menjawab pendapat Imam Syafi'i dan menjawab ayat yang dijadikan dalil dari Imam Syafi'i, maka kita lihat tafsir, dari ayat tadi bahwa surat Al-Ma'idah ayat yang keenam tadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang merupakan ahli tafsir yang paling ilmunya paling tua, paling cerdas. Beliau mengatakan yang dimaksud ayat tadi menyentuh wanita itu artinya intimah, artinya berhubungan, bukan hanya sekedar bersentuhan biasa. Nah, baik. Seperti itu rangkuman atau ringkasan tentang menyentuh kulit wanita. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan penyebab yang lain adalah tadfinul mayyit, memandikan jenazah. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Kalau kita ada orang meninggal, kemudian kita memandikan jenazah, apakah dengan memandikan jenazah itu kita membatalkan wudu kita atau tidak? Maka rangkumannya, peringkatnya bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudu. Bahwa memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada hadis atau dalil yang sahih yang Rasulullah SAW menyuruh atau memerintahkan untuk mengulang wudu kita. Nah, dan kalau ada hadis, buangnya lemah dan sahih. Dan alasan yang lainnya bahwa al-mu'min itu tahir hayyan wa bayta, bahwa jenazah manusia, terutama jenazah mu'min, kalau kita memandikan orang mu'min, jenazahnya itu tahir suci. Nah, baik dalam keadaan masih hidup maupun tidak meninggal, jika al-mu'min lain sesungguhnya orang mu'min tidak nanti, tidak perlu kita mengulang wudu kita kalau kita memandikan jenazah. Nah, karena mayat saudara kita muslim itu suci, tidak ada. Baik, itu tentang memandikan jenazah. Kemudian wajib jatuh anil Islam. Kemudian pembatalan selanjutnya yang ada perbedaan adalah Kristen, orang purba dari Islam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya ada orang dia Islam jam 9 pagi dia Islam, kemudian dia wudu jam 10 dia wudu, saya mau sholat dulu nanti. Kemudian jam 11 dia murtad, masuk agama Kristen atau masuk agama Yahudi atau masuk agama Hindu misalnya jam 11. Kemudian pada waktu azan zuhur dia sadar, dia taubat masuk Islam seperti itu ya. Apakah dengan murtadnya tadi, dengan murtadnya tadi, dia itu batal wudunya atau tidak seperti itu? Nah, maka jawabannya atau kesimpulannya bahwa hal itu tidak masalah. Nah, bahwa tidak atau murtad dari Islam tidak masalah. Karena apa? Karena walaupun tidak ada dalil status, tapi secara ibtidah kan dengan amal-amal yang lain. Kalau misalnya apa, ada orang haji, misalnya ada orang Islam, umur 30 tahun dia melakukan ibadah haji. Haji itu kan wajib ya, haji itu wajib hukumnya bagi apapun sekali dalam seumur hidup. Umur 30 tahun dia wajib haji, dia pergi ke Mekah haji. Kemudian umur 35 tahun dia murtad, masuk Kristen atau masuk Yahudi. Kemudian setelah murtad dia sadar masuk Islam umur 40 tahun. Apakah pada waktu umur 40 tahun tadi, atau apakah haji yang dilakukan pada umur 30 tahun tadi itu terhapus sudah, ataukah kembali lagi dengan masuk Islam dan dia? Nah, maka jawabannya kembali. Artinya, kalau dia Islam, murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, amalan yang dilakukan dulunya itu kembali lagi. Nah, ada orang Islam sholat, puasa, haji, kemudian dia murtad. Pada waktu murtad itu hilang amalannya semuanya, itu hilang, hancur pada waktu murtad. Kemudian pada waktu masuk Islam lagi, maka kembali semuanya, kembali amalannya yang dilakukan, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kembali Allah, itu Allah memberikan pahala. Seperti itu juga, bumi juga amalan. Nah, sehingga apa? Seperti kita dulu pernah bahas, sahabat. Sahabat itu artinya apa? Sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati sampai di bawah, masih ia tetap beriman kepada Nabi. Walau diselingi dengan fitnah, walaupun sempat diselingi dengan kemurtadan. Nah, artinya apa? Seseorang menjadi sahabat, berjuang bersama Nabi, kemudian setelah itu murtad, kemudian setelah itu dia taubat, maka amalan sahabatnya yang dilakukan itu kembali lagi, kembali kepada dia. Wa intaqal ala ijjah, walaupun disini dengan murtad, tetap dianggap sebagai sahabat yang mulia, yang apa, amalannya itu kembali itu. Maka sama seperti itu, wudu, kalau kita ada orang berwudu, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka amalan wudunya ini tidak hilang, tidak batal. Seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal-batal wudu dan telah kita jelaskan yang roj. Dan insyaallah kita cukupkan di sini. Semoga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.